Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 atau bertepatan pada tanggal 2 Safar 1432 Hijriah. Tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah tadi kita menyaksikan rangkaian acara pertama dengan mengikutkan kita semua untuk membaca dan mencintakan kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan rangkaian permulaan yang baik ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan kita nanti di belakang waktunya. Dan kami juga tidak lupa turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit, sedang mendapatkan musibah dari Allah. Mudah-mudahan penyakit dan musibah tersebut segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita pun mungkin sudah memahami bahwa agama Islam itu merupakan agama yang syumulia, agama yang begitu komprehensif, agama yang sangat lengkap. Di sisi lain, kita sebagai seorang yang hidup di dalam aktivitas keseharian tentu juga dituntut sebuah kewajiban, yaitu melaksanakan atau bekerja. Di sisi lain, bekerja juga merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan nafkah baik terhadap diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Lantas ada kehubungan antara Islam dan etos kerja itu? Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang lebih jauh tentang Islam dan etos kerja bersama seorang narasumber yang sudah hadir bersama saya pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Andes Haji Hajrianto Y. Tohari MA. Beliau adalah Ketua MPR RI. Wakil. Wakil Ketua MPR, mohon maaf Pak. Mudah-mudahan Bapak nanti bisa jadi Ketua Pak. Wakil Ketua MPR RI yang ada periode saat ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kembali. Walaupun kita tahu bahwa alokasi waktu Bapak itu begitu padat Pak. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita semua Pak. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, kami tidak saja berdua, kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu ibu-ibu dari Majelis Taklim Baiti Jannati dari Serpong Utara Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Kok bajunya agak berbeda pagi ini dibanding. Baik Ibu, terima kasih juga telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa, di sisi berikutnya nanti kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di acara ini. Silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun kami mohon mengharapkan dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan kepada kami mohon agar sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada pagi hari ini, yaitu Islam dan etos kerja. Baik Pak Hajrianto, ya. Berbicara tentang Islam, mungkin pemahaman Islam itu semua sudah sampai. Namun apakah teraplikatif atau tidak, itu sisi lain nanti yang menjadi sebuah persoalan. Di sisi lain, bekerja juga merupakan rangkaian kewajiban kita untuk memberikan nafkah baik terhadap diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk memberikan koridor yang pemahaman yang sama buat kita Pak, mungkin diberikan singgungan sedikit Pak terhadap dua hal ini, Islam dan etos kerja itu sendiri. Silakan Pak. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam sebuah majlis atau forum yang sangat sangat membahagiakan. Insyaallah. Hikmah pagi. Hikmah pagi. Nah, saudara sekalian, terutama ibu-ibu jamaah dari jamaah Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Luar biasa. Salah satu tema yang jarang dibicarakan dalam mimbar-mimbar agama kita, mimbar-mimbar agama Islam, seperti dalam majelis-majelis taklim, dalam khutbah-khutbah Jumat, itu berkenaan dengan etos kerja. Yang disebut dengan etos kerja itu adalah sebuah dorongan yang bersifat dari dalam, ya. Sebuah dorongan yang bersifat dari dalam yang muncul secara spontan tanpa difikirkan dan akhirnya menjadi semacam sikap hidup atau karakter gitu. Jadi kalau dikatakan etos kerja itu berarti sebuah semangat kerja yang tinggi, semangat untuk kerja keras yang tinggi. Tentu dalam hal ini yang positif ya. Oh iya betul, betul. Gitu ya. Nah ini tema yang jarang diungkap ya. Padahal Islam itu agama yang sangat menjunjung tinggi kerja keras. Bahkan dalam Islam itu kan kita dilarang untuk terlalu banyak beristirahat, terlena dalam sebuah kondisi yang diam. Betul. Nah, dalam Al-Qur'an itu disebutkan fa'idha faroghta fangsob. Itu. Dan apabila kamu memiliki waktu yang luang, fangsob, maka segeralah kamu menyibukkan diri atau bersibuk-sibuk dengan bekerja. Betul. Jadi hidup enak kepenak, terlalu banyak menggunakan waktu luang untuk istirahat, itu sendiri tidak dianjurkan dalam Islam. Ya, faida warokta fangsob. Ya. Maka ada sebuah syair Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu seorang ulama fikih yang banyak sekali dikutip di Indonesia. Oleh karena memang Imam Syafi'i ini pendiri mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i itu pengikutnya sangat besar di Indonesia. Itu lebih dikenal sebagai seorang ulama besar di bidang fikih. Padahal sebetulnya dia itu juga seorang penyair. Dalam salah satu syairnya itu dia mengatakan fangsob fa inna ladidal aisi finnasob. Gitu ya. Apa itu Pak? Artinya fangsob, bersibuk-sibuklah kamu, bekerja keraslah kamu. Fa inna ladidal aisi finnasob. Karena sesungguhnya kelezatan hidup itu terletak dalam kesibukan. Luar biasa kan? Betul. Nah untuk itu maka dalam Al-Quran itu kan dikatakan juga kul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil gitu. Jadi katakan Muhammad kepada kaummu ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum, bekerjalah kamu sesuai dengan bidangmu masing-masing. Atau bekerjalah kamu di bidangmu masing-masing. Ini sesungguhnya aku ini meskipun seorang Nabi dan Rasulullah itu amil, itu bekerja. Jadi bekerja agar dengan bekerja itu seseorang dapat makan dan hidup dari hasil kedua tangannya sendiri. Ya. Bahkan Nabi Muhammad itu banyak sekali memberikan contoh ya. Memberikan contoh para nabi-nabi terdahulu itu orang-orang yang sangat menjunjung tinggi bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda dalam hadisnya mengejutkan sekali. Bersabda dalam hadisnya begini, wa kana Dawud alaihi salam la yakulut ta'am illa min amali yadaihi. Nabi Daud alaihi salam, dia itu seorang nabi dan sekaligus raja. Betul. Kan? Itu layak kulut ta'am ilamin amaliyadaihi, tidak pernah mau makan kecuali dari hasil karya kedua tangannya sendiri. Subhanallah. Ya, luar biasa ya Pak ya. Artinya kalau ada asumsi orang Islam itu beribadah saja di masjid sambil menunggu pertolongan Allah, itu tidak benar sebenarnya. Oh enggak betul. Jadi pertolongan Allah itu ya harus dijemput dengan kerja keras. Dijemput dengan kerja keras. Dengan kerja ya? Keras. Mengejutkan lagi. Ada sebuah hadis dari Rasulullah. Hadis dari Rasulullah. Wa inna abakum Ibrahim alaihi salam kana bazaza. Apa itu Pak? Sesungguhnya ayahmu Ibrahim alaihi salam kana bazaza, adalah seorang pedagang. Bazaz Bazaz itu pedagang. Maka dalam bahasa Persia itu kan ada kaum Bazari. Kaum Bazari itu artinya kaum pedagang. Ya, kaum yang menguasai pasar. Yang bekerja di pasar, di market. Ya. Karena Bazaz. Nabi Muhammad SAW sendiri seorang pedagang. Ketika dia berumur menjelang 25 tahun, beliau berdagang untuk menjalankan perdagangan yang dimiliki oleh Siti Khadijah, seorang janda kaya di Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi kerja itu menurut pandangan Islam, menurut pandangan ajaran agama Islam, itu bagian integral. Atau bagian integral itu artinya bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama Islam. Jadi artinya bekerja keras itu juga merupakan ibadah. Jadi asal kita itu memulainya dengan niat yang benar atas nama Allah dengan bismillah, maka bekerja itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah. Oleh karena itu ibadah, maka ya berpahala. Nah, untuk itu maka dalam Islam itu kan kita diajarkan untuk memulai setiap pekerjaan itu dengan bismillah. Ya, karena dengan mengucapkan bismillah itu kita menyadari sepenuhnya bahwa yang kita kerjakan itu ibadah. Betul. Ya, sebagaimana kita sholat itu ibadah. Hanya bedanya kalau sholat, puasa itu namanya ibadah mahdoh. Nah, ini ibadah dalam pengertian yang luas. Dan karena itu ibadah, maka itu berpahala. Nah, maka dari itu, oleh karena Islam itu menjunjung tinggi kerja, mendorong orang untuk bekerja keras, maka semestinya bagi kita umat Islam bekerja itu lebih dari sekedar seperti apa yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Seperti apa misalkan itu, Pak? Ya, kalau saudara-saudara kita yang lain tidak menganut agama Islam, mungkin kan bekerja itu ya untuk menopang kehidupan. Betul. Agar bisa hidup seterusnya, mendapatkan nafkah. Betul. Gitu kan ya. Mendapatkan nafkah. Tetapi bagi kita umat Islam di samping itu ada plusnya. Plusnya apa? Ibadah tadi gitu ya. Ibadah tadi. Jadi dorongan untuk bekerja keras itu bagi kita umat Islam itu harus jauh lebih tinggi. Seharusnya kan, Pak? Seharusnya. Karena bagi yang lain itu seperti mencari ilmu saja. Bagi saudara-saudara kita yang lain mungkin mencari ilmu itu sekedar untuk pintar. Betul. Untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk supaya mendapatkan nilai tinggi. Ya. Untuk supaya lulus dengan indeks prestasi yang tinggi, dan kemudian nanti mendapatkan ijazah dan kemudian mendapatkan kerja. That's it. Nah, bagi kita umat Islam mencari ilmu di samping itu tadi semuanya. Betul. Itu juga dalam kerangka beribadah kepada Allah. Jadi mestinya kan dorongannya lebih keras, lebih kuat. Baik. Itu seperti hanya bekerja juga seperti itu. Saya garis bawahi itu. Semestinya harus lebih keras. Betul. Namun pada bukti kenyataannya seolah bertolak belakang, Pak. Seolah. Yang itu jawab dulu, Pak. Kita harus jeda sesaat dan kita akan dalami itu lebih lanjut. Yeah. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, tentu kita ingin semakin paham bahwa kenapa kalau kita boleh berujar negara-negara lain yang notabene non-Islam itu jauh lebih maju dibanding kita secara teknologi, secara etos kerja dan lain sebagainya. Padahal kita yang tadi dibekali oleh Pak Hajrianto itu seharusnya jauh lebih tinggi. Namun kenapa kita lebih terpuruk? Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan gali lebih lanjut setelah informasi yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Kita masih berbincang tentang Islam dan etos kerja bersama Bapak Dr. Andes Hajrianto Y. Tohari MA. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dan bagi Anda yang ingin berdialog bersama kami, silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik Pak Jilanto, kita lanjutkan. Okay. Tadi sambil menunggu pertanyaan dari para pemirsa, pertanyaan saya tadi yang belum dijawab karena jeda. Kita tahu mungkin setelah yang Bapak sampaikan, mungkin dari ilmu-ilmu yang sebelumnya, bahwa harusnya kita itu jauh lebih bekerja keras, jauh lebih memaknai bekerja itu lebih dibanding agama-agama yang lain. Karena kita tadi dapat dua dimensi, dimensi akhirat dan dimensi dunia. Namun kenapa pada kenyataannya Pak, ini seolah bertolak belakang. Ilmu pengetahuan boleh dikatakan kita tidak terlalu canggih dibanding negara-negara yang non-muslim. Kemudian secara pendapatan karena hasil kerja juga konon katanya begitu. Siapa yang salah di posisi ini Bapak? Mohon silakan Pak. Ya tentu itu kalau kita melihat kondisi umat Islam sekarang. Betul. Artinya kondisi umat Islam setelah akhir abad 20 sampai awal abad 21. Karena pada masa yang lalu pernah terjadi dalam kurun sejarah kita, itu dari tahun 700 Masehi sampai dengan 1400 lebih ya, sampai 1500, itu umat Islam yang berada pada posisi yang lebih maju. Itu masa-masa yang disebut dengan masa-masa keemasan sejarah Islam. Ketika pada tahun itu belum ada yang namanya Uni Soviet. Betul. Yang sekarang sudah runtuh itu. Dan juga belum ada yang namanya Amerika Serikat. Betul. Belum ada negara-negara dengan nama seperti negara Inggris, Jepang, dan sebagainya. Nah tentu ini tidak boleh juga kita melinakan sekedar untuk berapologi ya. Betul. Tapi saya ingin mengatakan kondisi sekarang memang betul seperti itu. Baik Pak, ya, karena kita harus terhadap penelpon Pak, nanti kita akan lanjutkan. Ya, boleh. Baik, pemirsa yang tersambung di ujung telepon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji. Waalaikumsalam. Tamar dari Kebun Jeruk silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran kan disebutkan wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Jadi kita ini hidup ini tidak dijadikan Allah dan apa, kalau enggak ngabdi kita kan sia-sia. Kalau ngabdi kepada Allah, tidak ngabdi kepada Allah. Kenapa sekarang itu banyak di terutama di negara kita ini kan banyak pejabat melalui organisasi organisasi politik gitu. Kenapa gontok-gontokan gitu loh. Tidak mengamalkan ayat itu kalau dia muslim gitu. Baik. Jadi mencari posisinya dengan macam-macam gitu. Baik. Dan saling menyalahkan gitu. Padahal seharusnya kan dalam bingkai wa ma khalaqtu jinna wa insa liya'budun, dimanapun berada. Baik. Ittaqillaha summa kunta, kata Rasul. Itulah dibingkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad dari Kebun Jeruk. Silakan. Oh, banyak banget telepon nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz Mas Haji Haji Abdul Qadir Tanjung Priuk. Pak Abdul Qadir apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Silakan Pak Abdul Qadir. Silakan. Assalamualaikum Pak Ketua. Ya. Ah, ini Islam. Carilah duniamu sebanyak-banyak, satu niat esok engkau akan tiada. Betul. Nah, ini yang sangat dilucuti dari peribahasa Islam. Tapi kenapa keyakinan yang berbeda saudara kita kok berhasil dunia, keyakinan Islam malah sangat memperhatikan. Apakah memang umat Islam tidak memakai mural Al-Quran maupun akhlak Al-Quran? Hanya itu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir dari Tanjung Priuk. Saya mungkin berikan satu kesempatan kepada yang hadir di sini untuk bertanya. Ibu silakan, tolong disebutkan namanya. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Cionah dari Majelis Taklim Beji Janati. Ibu Ketua ya. Saya mau bertanya Pak Ustaz, misalkan ada seorang bapak, beliau masih sehat, tapi ibadahnya sangat rajin tekun, tapi beliau tidak mau bekerja, hanya mengandalkan putra-putranya saja. Bagaimana menurut pandangan Islam Gitu aja, Pak. Baik. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ada tiga pertanyaan nih, Pak. Yeah. Yang pertama, Pak Amar dari Kebun Jeruk menyatakan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam peribadahan ini kalau beliau menyinggung terhadap aplikasi yang ada di tengah kita, para pejabat kita ini cenderung, kata beliau, gontok-gontokan, saling salah menyalahkan, tidak mengembalikan kepada esensi untuk beribadah tadi untuk sama-sama saling tolong-menolong. Silakan, Pak, mohon ditanggapi. Ya, saya rasa apa yang ditanyakan oleh Pak Amar itu betul sekali, bahwa ajaran Islam yang begitu bagus, begitu indah, disebutkan tadi juga dikutip oleh Pak Amar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku menciptakan jin dan manusia itu tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah. Tapi pengertian ibadah seperti yang kami sampaikan tadi, pengertian ibadah itu luas. Ya. Jangan dikira bahwa ibadah itu cuma sholat, dikir, puasa, puasa, itikaf di masjid, itu saja. Tetapi ibadah itu juga bekerja keras, mencari ilmu, bergerak di bidang sosial, bekerja dengan sungguh-sungguh atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillah. Itu semua itu ibadah. Nah, selama ini ada pandangan yang seperti yang Mas Haji sampaikan tadi, seakan-akan kemudian dipisahkan. Padahal pemisahan itu sebetulnya sebenarnya sekuler ya. Memisahkan bahwa ini agama, ini dunia. Betul. Karena ini urusan dunia, maka tidak ada hubungannya dengan agama. Betul. Nah, itu sekuler sebetulnya. Jadi kita harus utuh bahwa agama itu, agama Islam itu memandang kehidupan ini secara utuh. Tidak boleh memisahkan ini dunia, ini akhirat. Ya, karena dalam Islam kehidupan dunia dan akhirat itu sebuah kesinambungan saja. Ya. Bahwa kalau kamu hidup di dunia ini lurus, maka akibatnya di sana itu lurus. Kalau di dunia ini bengkok, ya di sana juga bengkok. Betul. Gitu kan. Bukan suatu hal yang terpisah. Nah, untuk itu maka kesenjangan antara ajaran Islam dengan kenyataan ini yang harus kita pupuk supaya semakin menyempit. Ini kan ada kesenjangan. Islam yang begitu bagus, Islam yang begitu indah, Islam yang ajarannya begitu utuh, ya, yang seharusnya bisa membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan, tetapi dengan kenyataan umat Islam itu ada kesenjangan yang terlalu jauh sekali. Ya, di Indonesia ini memang dalam banyak hal banyak dari kesenjangan. Seperti misalnya tujuan negara ini dibangun itu kan juga indah sekali kan, seperti disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Betul. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum. Itu kan tujuan negara yang dibentuk, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi enggak sejahtera-sejahtera. Kemiskinannya masih pada angka, persentasenya saja masih angka hampir 14%. 14% dari 237 juta. Ya memang cuma 13%, tetapi kalau dari 230 juta jiwa, itu kan kemiskinannya masih sekitar 30-an juta lebih. Nah, itu pun ukuran yang penghasilannya cuma 1 dolar. Nah, 1 dolar itu sekitar 9 ribu. Cuma kalau ukurannya 2 dolar, bisa-bisa separuhnya masih dalam kategori miskin. Nah, ini jadi Pak Amar, jadi kalau kita bisa memandang semuanya ini merupakan ibadah kepada Allah. Kita bergerak, bekerja di bidang sosial, kita bekerja di bidang politik, kita bekerja di bidang pemerintahan, itu semuanya diniati sebagai ibadah, maka ya tidak akan terjadi gontok-gontokan seperti itu tadi, gitu kan? Karena nawa itunya tidak benar, maka ya terjadi gontok-gontokan, perebutan jabatan, dan karena niatnya tidak benar juga, maka kemudian jabatan-jabatan itu dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya dirinya sendiri dengan melakukan korupsi dan sebagainya, karena lepas dari bingkai ibadah itu. Nah, maka kemudian beranjak pada pertanyaan yang kedua. Yang kedua ini Pak Haji Abdul Qadir dari Tanjung Priok, kata beliau. Ini yang lebih mungkin sambungannya juga Pak, terkait dengan umat lain yang lebih kaya bahasa lainnya, lebih berjaya dibanding kita. Ini apakah umat muslim ini tidak melaksanakan ajaran-ajaran? Ya, seperti kami sampaikan itu tadi, bahwa ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis itu tidak kita laksanakan secara utuh. Seakan-akan Islam atau agama Islam itu hanya berbicara persoalan spiritual, akhirat saja, berbicara soal akhirat saja. Urusan dunia ini tidak menjadi kepedulian ajaran Islam. Nah, padahal Islam itu kan doa kita saja itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah, gitu kan, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, doa kita saja ya Allah berikanlah kami kebaikan, kesejahteraan di dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Tapi juga berilah kami kesejahteraan di akhirat. Jadi dunia dan akhirat. Jadi Pak Abdul Qadir tadi tepat sekali ketika mengutip ungkapan ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu sekalian, beramallah kamu sekalian. Amal itu kerja sebetulnya kan, artinya kan. Jadi kalau amal saleh itu artinya kerja yang baik, kesalehan gitu. Jadi ikmal lidunyaka, bekerjalah kamu untuk duniamu, ka'annaka ta'isu abada, seakan-akan kamu hidup selamanya. Itu kan membuat orang semangat kerja. Betul. Tapi wa'mali akhiratika, tetapi beramallah kamu untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghada, seakan-akan kamu akan mati besok hari. Maka kita semangat juga untuk beribadah itu. Nah, ini seimbang, jadi kehidupannya seimbang. Nah, masuk ke pertanyaan Ibu Ciona tadi tepat sekali. Jadi apakah benar lalu tidak mau bekerja padahal masih kuat, masih memiliki kesehatan yang diberikan oleh Allah, tapi kok tidak mau bekerja, mau menganggur saja mengharapkan pemberian atau pertolongan atau kiriman dari orang lain atau dari anaknya semata-mata, ya itu tidak boleh. Ya, orang kan mesti terhormat sebagaimana tadi saya sebutkan Daud alaihi salam, ya. La ya'kulu ta'am illa min amali yadaihi. Bahkan dalam hadis itu Nabi bercerita sebuah hadis yang panjang. Saking panjangnya saya tidak hafal. Mas Aji mungkin hafal. hadis dari Rasulullah itu menceritakan begini. Salah seorang di antara kamu pergi ke hutan dan kemudian pergi ke kebun, ya, kemudian mencari kayu bakar, memotong-motongnya dan kemudian mengumpulkannya dan kemudian mengikatnya dan kemudian membawa dengan memikulnya ke pasar dan kemudian bekerja di pasar itu untuk menjual kayu tersebut dan kemudian kayu itu dapat dibeli oleh orang dan kemudian dia makan dari hasil kerjanya mencari kayu bakar dan dijual seperti itu. Itu di mataku, maksudnya di mata Nabi dan di mata Islam, itu jauh lebih mulia daripada orang yang meminta-minta. Jadi coba bayangkan itu sekuat itu. Nah, maka dari itu tidak tepat. Mungkin Ibu Ciona pernah membaca sebuah cerpen. Cerpen itu cerita pendek yang ditulis oleh A.A. Nafis. Judul dari cerpen itu sangat terkenal, Robohnya Suruh Kami. Robohnya Suruh Kami ini cerpen yang legendaris, cerpen yang sampai sekarang masih dibicarakan orang karena isinya mencerminkan cerita dan ajaran seperti itu tadi. Pak, yang jelas jangan dikisahkan, Bu Ciona suruh beli saja, Pak. Oke. Terima dulu penelpon yang tersambung berikut. Bu, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya, Bu, ya. Silakan penelpon yang tersambung berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini saya dari Tangerang, ya. Dengan pikirnya menanyakan masalah kepemimpinan dan masalah hukum di Indonesia, ya. Ya, silakan Bu Tawi. Di berita itu di TV banyak sekali masalah keadilan ke ini ya, para hakim itu di Indonesia itu rasanya kayaknya dibayar dengan uang kayaknya. Hakimnya saya tolong kebenaran itu tolong ditegakkan di Indonesia ini. Menurut syariat Islam ya, hakim itu kan bijaksana ya. Tolong, apa artinya hakim itu? Tolong kebenaran itu, keadilan itu ditegakkan di Indonesia. Apalagi di wilayah Tangerang ini kayaknya hukum itu tidak benar itu. Tolong dibedarkan, dipecahkan masalah itu. Baik, Bu Haji. Agar keadilan itu benar-benar adil di Indonesia dan benar-benar di syariat Islam itu ditegakkan. Dibuktikan bahwa Islam itu benar-benar adil dan bijaksana. Baik, para hakim tolong, jangan hakim itu dia mau sidang terbatas Ibu dengan berdoa. Ibu, nanti kita akan bisa jawab insya Allah dengan tahdianto nanti. Kami sudah menangkap maksud pertanyaan Ibu, biar kita bisa memberikan kesempatan kepada saudara kita yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak moderator yang ganteng. Jadi saya mau tanya Pak Ustadz, ini definisi atau meaning atau arti daripada bekerja itu diterjemahkan sebagai apa gitu? Apakah diterjemahkan sebagai identik dengan menghasilkan uang atau untuk pribadi dan banyak orang atau bagaimana? Soalnya bentuk-bentuk mendapatkan uang itu kan bisa dalam bentuk sektor finansial, bisa juga dalam sektor real gitu ya, dalam kemudian juga bisa dengan menaruhkan uang atau dengan menukar jasa kita dengan uang gitu loh. Okay. Nah, jadi istilahnya definisi bekerja di sini adalah ada juga orang yang dengan diam-diam aja menghasilkan uang juga gitu. Jadi bagaimana pemahaman terhadap bekerja ini uang? Terhadap apakah definisinya dengan menghasilkan uang? Gitu. Okay. Terima kasih. Pak Haji Yori, terima kasih banyak Pak Haji Yori atas pertanyaannya. Mungkin satu kesempatan lagi kepada Ibu yang hadir untuk bertanya. Silakan Ibu, tolong sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hanya akan bertanya masalah kan ini. Mohon maaf namanya dulu ya. Bu Endang dari Betty Jonathan. Silakan Bu Endang. Ini Pak Ustaz, sekarang kan banyak sekali pekerjaan atau perusahaan yang banyak sekali anak-anak kita yang berpakaian muslim atau berjilbab. Melamar kepada suatu pekerjaan yang tidak menerima kepada orang yang berpakaian muslim atau berkerudung berjilbab. Terus bagaimana pandangan dari pemerintah atau orang-orang yang berkuasa di atas dan pandangan Islam terhadap perusahaan tersebut. Sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Ada 3 pertanyaan nih Pak. Bu Haji Erna dari Tangerang, Pak Haji Yori dari Tebet dan Bu Endang ini sendiri. Namun kita sudah saat pemirsa tentu kita akan ingin mendengarkan jawaban kira-kira seperti apa rangkaian pertanyaan tadi, dan di sisi lain kita akan mendalami lebih jauh tentang etos kerja yang secara Islami. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Kita masih berbincang tentang Islam dan etos kerja bersama Bapak Dr. Andes Hajrianto Y. Tohari. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Pak Hajri, ada 3 pertanyaan tadi yang belum sempat dijawab. Betul. Karena dari break, yang pertama Bu Haja Erna dari Tangerang. Ibu Haja Erna, ya, pesan dari Tangerang. Ya, harapan beliau agar kebenaran itu bisa ditegakkan dimanapun, termasuk di Tangerang. Mungkin agak perlu Ya, ya Ibu Haja Erna, ini tetangga-tetangga Ibu ada di sini. Kan dari Tangerang kan? Dari Tangerang Selatan. Ya, Tangerang Selatan, ya. Saya rasa apa yang menjadi keprihatinan dan kegeregetan dari Ibu Haja Erna tadi menjadi keprihatinan dan kegeregetan kita semua. Betul. Coba kalau kita melihat televisi, membaca berita di koran-koran, apalagi kita mengikuti berita secara lebih intensif di televisi itu, melihat kasus Gayus gitu kan, ini kan kegeregetan kita itu kan sampai gondok kita itu di sini. Coba orang yang ditahan ternyata bukan hanya pergi ke Bali, tetapi ternyata juga ke Singapura, ke Kuala Lumpur, bahkan ke Makau. Ibu-ibu tahu Makau kan? Makau itu sebuah pulau di dekat Hong Kong, itu miliknya Cina juga, yang di situ ada sebuah pusat perjudian yang itu Makau itu sangat-sangat terkenal. Coba bayangkan itu ibu-ibu sekalian, betapa kita itu kan ditipu mentah-mentah kan? Ditipu habis-habisan, katanya dipenjara, dihukum dalam proses pengadilan, tuduhannya pun begitu begitu luar biasa kan, mafia akan dikatakan mafia. Ya, penipuannya itu ada dua. Yang pertama dikatakan sebagai mafia. Kenapa dikatakan sebagai mafia? Karena pemerintah sendiri membentuk namanya tim apa, satgas mafia. Berarti diakui kan ada mafia. Lawong dikatakan mafia kok yang ditangkap cuma satu, namanya Gayus saja. Ya, padahal kami kalau mafia itu kan melibatkan banyak jaringan, banyak orang. Masa cuma satu saja? Itu sudah penipuan. Yang kedua, katanya ditahan, itu kan? Tetapi ternyata bisa jalan-jalan ke Bali, ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Makau. Itu pun ibu sekalian, karena yang pertama ke Bali itu kita ketahui karena jasa wartawan. Ya. Wartawan yang kebetulan melihat permainan tenis itu, sama-sama nonton tenis, lalu foto dia. Kalau enggak itu enggak ada yang tahu. Dan kemudian yang ke Singapura, ke Makau ini karena ada orang yang melihatnya ketika di sana, dan kemudian menulis surat pembaca di koran. Kalau enggak juga enggak ada yang tahu. Betul. Jangan-jangan si Gayus ini enggak pernah masuk di penjara, jangan-jangan kan. Bisa jadi. Dan juga tahanan-tahanan yang lain selain Gayus itu bisa jadi begitu semuanya. Betul. Jadi ini kan sebuah penipuan yang luar biasa. Main-main kita seperti agar kita senang, sudah yang salah ditahan gitu, ternyata bohong belaka. Jadi kalau soal ini enggak diselesaikan dengan sungguh-sungguh, ya saya rasa muka badak semua, gitu kan? Ya muka badak dan tidak tahu malu dengan persoalan seperti ini. Luar biasa. Kan berarti ini, Bapak Ibu sekalian, ini kan berarti menyangkut hal yang lebih luas lagi. Ya berarti orang-orang yang bergerak di bidang hukum selama ini, ya gak jauh-jauh dari itu, jangan-jangan gitu kan. Ya hakimnya, ya jaksanya, ya pengacaranya, ya pokoknya yang bergerak di bidang itu. Karena itu kan melibatkan begitu banyak hal. Betul. Nah untuk itu maka, ya maksudnya itu, maksudnya ya uang itu aja yang kemudian berbicara. Keadilan, pengadilan, apa itu rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan atau penjara, ya semuanya itu uang. Baik. Gitu, itu kan berarti memang betul-betul tidak tahu malu. Saya sependapat dengan ibu, dan ini ya tugasnya pemerintah untuk menyelesaikan, mengambil langkah dengan ini. Baik. Yang kedua, Bapak Haji Yori, arti bekerja itu ya bekerja maksud. Itu dalam pengertian luas, dalam istilah Al-Quran sendiri kan kadang-kadang digunakan kata Ain Mim Lam, Amila, ya Yak Malu, lalu menjadi amal, masuk ke bahasa Indonesia, amal saleh, itu artinya kerja-kerja yang saleh, kerja-kerja yang baik, yang membawa kepada al-baqiyatus sholihat, gitu ya, sebuah kebaikan-kebaikan yang terus lumintu, berkesinambungan, itu namanya al-baqiyatus sholihat. Jadi kadang-kadang menggunakan kata fa'ala. Nah, if'al, apa itu fa'ala, yaf'alu, fi'lan, ya. Jadi kadang-kadang menggunakan kata seperti itu, kadang-kadang menggunakan itu tadi, fangsob, sibuk-sibuklah kamu. Jadi dalam ajaran Islam, kata kerja itu menggunakan berbagai istilah, tapi intinya adalah sebuah aktivitas, sebuah kegiatan kita dengan sungguh-sungguh untuk kita dapat hidup secara terhormat, hidup secara berkelanjutan, sinambung, secara terus menerus, dan kita terhormat. Ya, karena kita hidup ini kan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan uang, tetapi juga hidup yang terhormat dan bermartabat. Ya. Ya, untuk itu maka uang yang dihasilkan dari kerja itu pun juga harus uang halal kan? Uang yang benar, uang yang halal. Sehingga dengan demikian tidak terkait dengan kerja keras itu tidak terkait dengan hanya selalu bersifat fisik. Tadi Pak Yoris kan mengatakan itu, seakan-akan kalau seorang notaris gitu kan, semua orang melihatnya cuma teken saja kan, teken saja bayar, betul, gitu kan. Wah, padahal prosesnya itu kan panjang kan, menulis draftnya dan sebagainya, dia perlu staff dan sebagainya. Ya, perlu staff dan sebagainya. Ada juga yang bekerjanya itu kasar dalam tanda kutip, ya artinya memerlukan tenaga yang kuat, dengan ya, mencangkul, dengan membawa barang dan sebagainya. Jadi semua jenis pekerjaan selama itu dilakukan dengan baik, mulia, halal, menghasilkan penghasilannya halal, itulah definisi ya bekerja. Baik, di menit-menit yang terakhir, okay, Pak, ada satu pertanyaan Bu. Pertanyaan Endang, dari Bu Endang. Tentang perusahaan. Kalau sampai ini, hal seperti itu masih terjadi di negara yang berdasarkan Pancasila ini, maka Ibu Endang harus tidak segan-segan memperkarakan perusahaan tersebut. Karena dalam Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak terhadap pekerjaan dan harus diperlakukan sama di depan hukum. Karena itu kalau ada perusahaan yang menolak perempuan muslim yang masuk kerja di situ hanya karena dia menggunakan jilbab, maka itu sungguh-sungguh pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena dia telah bertindak diskriminatif dan harus diberi pelajaran yang keras dan tegas terhadap orang seperti itu. Jadi kalau ada perusahaan, apalagi kemudian dia berani berterus terang bahwa penolakan tersebut karena yang bersangkutan menggunakan jilbab, maka itu bisa merupakan sebuah pelecehan terhadap ajaran agama. Baik. Karena orang memakai jilbab ini kan perintah agama. Betul. Dan karena itu maka jangan didiamkan. Kalau ada kasus seperti itu, harus ada yang berani mengungkap dan memperkarakan agar itu tidak diikuti oleh orang yang lain, dan untuk supaya membuat mereka itu jera terhadap hal itu. Baik. Karena itu sebuah pelanggaran yang serius, pelanggaran yang sungguh-sungguh dan tidak boleh dibiarkan. Kalau kita sampai juga mendiamkan hal tersebut, berarti kita juga melakukan pembiaran dan itu akan diikuti oleh yang lain. Yang lain-lain. Untuk itu maka jangan takut-takut dan jangan sungkan-sungkan. Kalau ada perusahaan yang bertindak diskriminasi seperti itu namanya diskriminasi yang berdasarkan sara, ya. Baik. Dan itu berbahaya untuk negara kita kalau sampai dilanjutkan dan diterus-teruskan. Baik, gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Dan Pak Hajri, sayang sekali kita sudah berada di penghujung waktu Pak. Oh, yes. Terasa kurang lebih sekitar 60 menit kita berdiskusi. Dan mudah-mudahan tentu banyak hal yang bisa kita petik dari yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi pemirsa semua. Dan terima kasih Pak telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Dan terima kasih juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Baiti Jannati. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita juga bisa berjumpa lagi. Dan pemirsa, akhirnya kita semakin paham bahwa di dalam agama Islam itu tidak cukup hanya beribadah dari sisi yang ritual saja, puasa, zakat, sholat dan lain sebagainya. Namun rangkaian aktivitas keseharian jika itu dilandasi dengan nilai ketakwaan dan hanya mengharap ridha Allah, apapun itu bentuknya asal positif, tentu itu merupakan rangkaian dari ibadah juga. Di sisi lain, kerja keras memang sangat dibutuhkan, namun kerja cerdas dan kerja tuntas juga sangat diharapkan agar dapat menghasilkan sesuatu yang optimal bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Rahma Jasmuri undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas kesempatan pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.